ingat selalu, kan ku kenang selalu senja indah senja di mana. Seiring surya meredupkan sinar, di kau datang ke hati berdebar. Kau usapkan tangan halus mulus di luka nan parah penuh debu. Senja di kaimana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa. Tangan halus mulus di luka nan parah penuh debu. Senja di kaimana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa. Kan ku ingat senja di kaimana.